Wayutlikuna طيب اسمك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد InsyaAllah dalam mulai malam hari ini kita lanjutkan terus kita yang pernah terhenti dari beberapa pekan. Kita masih dalam bab Al-Istisqa Bil Anwa, bab Maja'a Bil Istisqa Bil Anwa, bab yang datang dalam membicarakan menisbatkan hujan kepada Nau. Kemana Nau kemarin? Kemana Nau kemarin? Nau bulan manazil, manazilun nuzum, dan yang misalnya itu adalah Nau. Qala Sahab Abdurrahman bin Hasan rahimallahu taala qawluhu amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha ila akhirih ay ila akhir hadis taqaddama ma yata'allaqu bidzalik. Adapun orang yang berkata kami mendapatkan hujan dengan sebab manazilul nujum atau manazilul qamar, di tempat kini dan tempat kini, ila akhir hadis, ini telah lalu apa yang telah berkaitan dengan penjelasannya dalam masalah ini. Dan akan disebutkan juga lebih luas dalam syarah berikut ini. Qala al-musannif rahimallahu taala. Al-musannif siapa? Sini Ahmad. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Wa fi tafattun lil kufri fi hadzal mawdi'. Yani Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala membawakan kalamnya musannif untuk sebagian apa yang berhubungan dengan syarah bab ini. Ini kalamnya al-musannif, yani sahibul matan Syekh Abdul Wahhab, dibawakan di sini, yaitu wa fi tafattun lil kufri fi hadzal mawdi'. Dalam hadis ini ada faedah berupa tafattun, yakni seorang itu teliti, cermat untuk perkara kekufuran dalam tempat ini. Jadi seorang enggak boleh menjadi seorang yang mughafal. Enggak sepatutnya, terkhusus seorang thalibul ilm, menjadi seorang yang mughafal, yang lalai atas hadis yang dilewati ataupun ayat yang dilewati atau yang didengar, baik dilewati dalam ketika membaca atau dilewati dalam ketika mendengarkan ayat ataupun hadis. Harus orang itu memiliki tafattun, kecermatan, dan paham apa yang dikandung oleh hadis tersebut ataupun ayat tersebut. Maka diantaranya adalah kita harus memiliki tafattun, memiliki kecermatan dalam perkara kufur dalam tempat yang berhubungan dengan hadis ini. Itu makna kalimat beliau, tafattun lil kufur biadal maudhi. Jadi bukan sekedar didengar tanpa mengetahui makna dan kandungannya. Tapi seorang itu ketika mendengarkan ayat ataupun hadis atau kalamnya ahlul ilm, memiliki kesediaan untuk faham. Harus memusatkan perhatian. Dan perhatian adalah harus dengan hadirnya hati. Bukan cuma telinga yang hadir tapi hatinya lalai. Bahkan antara hati dengan telinga harus bersatu. Agar faedah yang didengar dari ayat ataupun hadis ini bisa dicerna. Qala rahimahullah ta'ala yusyiru ila anna nisbatan ni'mati ila ghairillahi kufrun. Nah ini. Itu makna tafattun lil kufri badal maudhi. Mengisyaratkan kepada bahwasanya menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah kekufuran. Di antara nikmat ini adalah hujan yang Allah turunkan dari atas, dari awan. Sebagai nikmat bagi hambanya. Tapi kenapa kok dinisbatkan kepada selain Allah? Inilah yang harus kita paham. Maka konsekuensinya adalah kekufuran. Ima kufur akbar wa ima kufur asgar. Bisa jadi kufur akbar mengeluarkan dari agama. Dan bisa jadi kufur asgar termasuk dalam kategori dosa besar walaupun tidak murtad. Itu makna tafattun lil kufri bihadzal maudhi. Yaitu menisbatkan nikmat kepada selain al-mun'im biha. Menisbatkan nikmat kepada selain yang memberikan nikmat in Allah Subhanahu wa taala. Walidza qata'a ba'dul ulama bitahrimihi. Dikarenakan ini adalah kufur, maka sebagian para ulama memberikan hukum kepastian namanya qata'. Hukumnya adalah pasti tentang haramnya. Qata'a ba'dul ulama bitahrimihi. Dan ini juga perkara yang harus kita paham. Bahwasanya kalimat ba'dul ulama sebagai bukti. Ini bukan tegak al-ijma'. Ya kan? Tapi dalam kalam yang rajih. Tentang haramnya perkara tersebut menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Wa in lam yataqit ta'sirun naw binjalil matar fayakunu min kufri ni'am. Dan jika yang menisbatkan tadi tidak meyakini tentang manazilul nuzum, manazilul kamar memiliki pengaruh tersendiri dalam menurunkan hujan. Kalau enggak keyakinannya enggak seperti itu, enggak meyakini bahwasanya manazilul qamar ataupun bintang itu bisa menurunkan hujan, tapi dinisbatkan kepada bintang tersebut ataupun munculnya bintang tadi, maka menjadilah termasuk kekufuran dengan kufur nikmat. Ini kufur asghar. Fayakunu min kufri ni'am. Kenapa? Kok termasuk dari kufur ni'am? Li'ada min nisbatiya ila alladhi an'ama biha wa nisbatiya ila ghairihi. Karena tidak ada penisbatan nikmat tadi kepada yang memberikan nikmat dengannya dan dinisbatkannya kepada selainnya. Maka kalau itu walaupun ala tariqil majaz, bagaimana yang telah lalu, hukumnya adalah haram. La yajuz. Kama sayati fi qawli ta'ala ya'rifuna ni'matallahi summa yungkirunaha. Ini akan datang dalam bab tersendiri untuk dibicarakan atau dijelaskan dalam ayat ini yang akan datang insyaAllah. Ini juga sebagai bukti bahwasanya a'immatud da'wah yang kita sebut dengan a'immatud da'wah maksudnya adalah para ulama yang melanjutkan dakwanya Syekh Muhammad Abdul Wahab, itu dengan istilah penyebutan a'immatud da'wah, para imam-imam dalam menjalankan dakwah yang disebutkan dengan a'immatud da'wah. Ini istilah khusus para ahlul ilm yang melanjutkan dakwanya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mereka membedakan antara kufur asghar dan kufur akbar. Tidak serampangan. Sebagai bukti dalam kitab kita ini, kitab Tauhid dan syarahnya. Dari turun-temurun sampai zaman kita ini. Bahwasanya mereka membedakan antara kufur asghar dan kufur akbar, maka enggak benar, bahkan dusta yang sangat besar penisbatan kepada mereka sebagai para ulama suka mengkafirkan kaum muslimin. Tidak, bahkan mereka telah diteliti oleh ahlul ilm dari zaman ke zaman. Apa yang telah ditempuh oleh para imam dakwah adalah di atas manhajnya ahlus sunnah wal jamaah. Di atas pemahaman para salafus saleh dalam semua bidang ilmu, terkhusus dalam masalah tauhid, di antaranya kitab kita ini dan yang lainnya. Bismillah ikhwah. Qala al-Qurtubi fi syarh hadits Zaid bin Khalid. Kanatil Arabu idza tala'a najmun min as-sarqi wa saqata akharu. Ya kan? Yang dibaca akhirun. Aduh akhara. Akharu. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, orang Arab dahulu apabila melihat adanya bintang yang terbit dari timur dan yang lain tenggelam di arah barat, lalu dengan proses kejadian tersebut, fahadasa inda dalika matarun aw rihun, terjadilah dengan terbitnya bintang dari timur dan tenggelamnya bintang yang lain dari barat, di arah barat terjadilah hujan ataupun angin. Faminu man yansibu ila talik. Di antara mereka orang Arab ada yang menisbatkan hujan atau angin kepada yang terbit dari bintang tadi. Faminu man yansibu ila al-gharib. Di antara mereka orang Arab ada yang menisbatkan hujan ataupun angin kepada yang tenggelam di arah barat. Nisbatan ila ijadin waqtiro'in. Penisbatannya kepada pewujudan dan kepada ijad dan ikhtiro' maknanya sama. Ijad mewujudkan. Ikhtiro' juga demikian. Mewujudkan. Artinya hujan atau angin tadi di antara orang Arab ada yang menisbatkan kepada yang bintang lagi terbit atau yang menisbatkan yang lain kepada yang tenggelam. Hujan tadi adalah memang murni pengaruh bintang yang terbit atau bintang yang tenggelam. Wa yutlikuna dzalikal qaul al madzkur fil hadis. Dan mereka mengungkapkan perkataan tadi yang tersebut dalam hadis. Maka disitulah datang syariat ini melarang anitlaki dzalik. Melarang pengungkapan kalimat tersebut walaupun cuma penisbatan kepada makna al-majazi. Bukan makna yang hakiki. Bintang bisa menurunkan hujan atau bisa menahan hujan. Itu makna yang hakiki. Makna yang majazi adalah apa? Sebab bintang tadi Allah menurunkan hujan. Ini secara mutlak enggak boleh diucapkannya walaupun bentuknya makna al-majazi bukan makna yang hakiki. Kenapa dilarang secara mutlak? Baik penisbatan ikhtiro'in ataupun penisbatan makna majazi. Li'alla ya'ta kita ahadun i'tikodahum. Kembali kepada al-Arab jahiliyah. Kenapa enggak boleh? Agar supaya tidak ada seorang pun yang meyakini keyakinannya mereka Arab jahiliyah. Walatasabbabihim finutkihim. Dan agar enggak ada seorang pun yang menyerupai orang-orang Arab jahiliyah dalam ucapan mereka yang tidak sepatutnya berupa menisbatkan turunnya hujan kepada bintang yang terbit atau bintang yang tenggelam. Ini termasuk juga dari mimbabit sedidari'ah. Bab membendung perantara kepada perkara-perkara yang tercela berupa kekufuran dan yang semisalnya. Ini sebagai bentuk penjagaan syariat agar manusia ini tetap dalam kondisi di atas fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah yang suci tadi. Inilah upaya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah yang dikatakan dakwah ta'sis, mendakwai kufar di hari itu. Adapun kita sekarang ini, kebanyakan apa yang kita lakukan adalah dakwah tashih, dakwah pembenahan. Artinya kaum muslimin perlu dibenahi apa yang rusak dalam ucapan mereka atau apa yang tidak sepatutnya dalam keyakinan mereka. Itu dakwah yang paling terbanyak dilakukan oleh para doa di hari kita ini, dakwah pembenahan. Banyaknya kaum muslimin yang salah dalam keyakinan ataupun tidak sepatutnya keyakinan yang harus diyakini ataupun ucapan yang mereka ucapkan perlu diluruskan. Namanya dakwah tashih, pembenahan dalam dakwah. Kaum muslimin yang dibenahi. Kalau dakwah ta'sis adalah dakwah yang diarahkan kepada kufar asal seperti Yahud, Nasara, Buddha, Hindu dan yang semisalnya. Adapun kebanyakan doa dari kita ini adalah untuk pembenahan apa yang terkait dengan kaum muslimin yang ada di sekitar mereka. Baik, intah nukilan habisnya dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Mana tadi? Lanjutannya mana? Kalau peminum manian sibu nisbat ijadin. Ya dulu ala nabak tahu mukana layak tak itu dalik. Karena kalimat peminum min tabidia. Min mananya adalah sebagian. Di antara mereka orang Arab jahiliyah. Ada yang menisbatkan terjadinya hujan ataupun angin penisbatan ijad. Ijad wa khitrok nak maknanya sama. Artinya yang membuat hujan itu bukan Allah tapi dinisbatkan buatannya bintang yang terbit atau bintang yang tenggelam. Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwa sebagian mereka orang Arab ada yang tidak meyakini hal tersebut, artinya enggak meyakini hujan itu diturunkan oleh bintang ini ataupun bintang ini dan yang semisalnya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan sebagai bukti tentang bukan seluruhnya mereka orang jahiliyah menisbatkan hujan kepada bintang. Bahkan menisbatkan kepada Allah Ta'ala. Yaitu wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'an fahya bil arda min ba'di mautiha la yakulunnallah. Dan jika engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, hum, yakni Arab jahiliyah. Isi pertanyaannya, siapa yang menurunkan minas-sama? As-sama di sini maknanya adalah sahab. As-sama maknanya adalah sahab. Apa sahab? Awan. Siapa yang menurunkan dari awan berupa air? Maka Allah menghidupkan, maka dengan air itu Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Gimana bumi yang mati? Bumi yang gersang tanpa adanya air. Pasti mereka akan menjawab yang menurunkannya adalah Allah. Nah, maknanya Arab jahiliyah dulu juga menisbatkan hujan kepada Allah Ta'ala, sebagian mereka, sebagian yang lain menisbatkan kepada bintang. Kulilhamdulillah bal aksarum la ya'lamun la ya'apa? Ya teman. La ya'kilun sahih. Tertulis la ya'lamun punya anak. Yang benar adalah la ya'kilun. Dalam nusrahumnya anak la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi, segala puji hanyalah milik Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Fadallala anna minhum man ya'rifu wa yukirru. Bi'annallahu alladhi awjadal matarah. Sebagai bukti dalam ayat ini yang menunjukkan. Perhatikan dulu karnen. Perhatikan. Jangan main-main. Sebut yang menerima bahwa di antara mereka orang Arab jahiliyah ada di antara mereka yang mengetahui dan mengakui berikrar. Pengakuannya bahwasanya Allah lah yang mewujudkan hujan. Aujada mewujudkan ijad sama saja dengan ikhtira. Waqad ya'taqidu haula'i anna linau'i fi gitu ya. Fihi se'an minat ta'asir. Dan kadang sebagian mereka meyakini bahwasanya manazilul nujum ada sedikit pengaruh dalam turunnya hujan. Dan ini yang tidak dibenarkan. Wal qurtubi fi sarahi lam yusarrah annal araba kullahum ya'taqidu dhalik dhalikal mu'taqada Allah zakarahu. Sedangkan Imam Qurtubi dalam syarahnya tidak memberikan penjelasan yang gamblang bahwasanya orang Arab dahulu seluruhnya meyakini keyakinan tersebut yang disebutkannya. Fala tiradu alaihi bil ayal lil ihtimal al madzkur, maka enggak ada bantahan, enggak ada sanggahan atas Qurtubi dengan ayat ini. Dengan ayat yang kita bacakan la in wal insal tauman dalam nasma'i ma'a. Akhir ayat. Tidak ada bantahan atas Imam Qurtubi dengan ayat tersebut karena ada ihtimal yang telah disebutkan. Bagaimana ya ikhwa? Ini bentuk sebagai penjagaan untuk kalam yang alulilm jangan diarahkan kepada kalam yang senantiasa negatif. Bahkan dibawa kepada makna yang bagus. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa lahuma min hadis Ibn Abbas ma'nahu wa fi qala ba'duhum laqad sadaqa nau kadza wa kadza panzalallahu til ayat qauluhu wa law ma min al ibn abbas bi ma'nahu wa fihi qala ba'duhum laqad sadaqa nau kadza wa kadza panzalallahu til ayat fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna adim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illa al-mutahharun tanzilu mir rabbil alamin apa bi hadzal hadits antum mutahinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun wa bi lafdhihi an ibn abbas anna qala mutiran nasu ala hadin nabiy sallallahu alaihi wasallam فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ سَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ قَالُوا هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ أَنَّهُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ طيب فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ penjelasan dari ayat ini akan kita bawakan secara di bawah ini. Hadza qasamun. Ini sumpah. Hadza qasamun ini adalah sumpah. Minallahi azza wa jalla dari Allah azza wa jalla. Iksimu bima sa'a min khalqi ala ma sa'a. Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki berupa makhluknya, dibikin sumpah dengannya atas apa yang Allah inginkan, yakni atas apa yang Allah maukan, atas apa yang mau yang Allah inginkan untuk bersumpah dengannya dengan sebagian makhluknya. Wajawabul qasam dan jawab sumpah adalah innahu laqur'anun karim. Sungguh wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Qur'anul Karim, bacaan yang sangat mulia. Sungguh dia adalah bacaan yang sangat mulia Qur'an di mana qiraah. Atau di mana makruh. Bacaan yang mulia Karim. Yang bagus. Fatakunullah silatan litakidin nafi. Fala. La di situ. Fala. Menjadilah ia sebagai silah. Untuk penafian yang diperkuat. Maka ketentuan kalam ini. Asalnya yaitu. Laisal amr kama za'amtum. Perkaranya bukan sebagaimana yang kalian anggap. Berupa Quran itu adalah sihir. Atau Quran itu adalah perdukunan. Bahkan akan tetapi bacaan yang Nabi baca adalah bacaan yang mulia, yang bagus. Quranun Karim. Bahkan ia yang Nabi bacakan kepada kalian adalah bacaan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebagusan. Qala Ibnu Jarir rahimahullah taala, qala ba'dul arabiyyah. Kalimat ba'dul arabiyyah maksudnya adalah berkata sebagian ahli bahasa Arab. Itu makna ba'dul arabiyyah. Berkata sebagian pakar-pakar logo arabiyyah. Itu makna kalimat ba'dul arabiyyah. Ba'du ahlul arabiyyah. Ahlu arabiyyah adalah orang yang memiliki keahlian, keistimewaan, kekhususan dalam mengenal bahasa Arab. Karena makna ahlus syai' akhassun nasi bihi. Ahlinya sesuatu adalah manusia yang paling terkhusus dengan sesuatu tersebut. Ahlu Arabiyah adalah sebagian orang yang benar-benar memiliki kekhususan dalam mengenal lugah Arabiah dari sisi mana maknanya. Sebagian mereka dari kalangan ahli bahasa Arab, makna qawli fala uqsimu, maknanya adalah falesal amru kama taqulun. Maka perkaranya bukan sebagaimana kalian katakan, kalian klaim. Sumastu nifa al-qasamu ba'du. Katanya ba'du. Kemudian setelah itu didatangkan sumpah setelahnya. Yakni uqsimu bimawaqi'in nujum. Itu makna kemudian didatangkan kalimat baru berupa sumpah setelah penafian berupa pensucian Al-Qur'an dari anggapan orang-orang kufar Qur'an itu dianggapnya adalah sihir, dianggapnya perdukunan. Kemudian didatangkan setelah penafian tadi berupa sumpah. Sumastu nifal qasamu ba'du itu bacaannya. Dan dibaca ba'da, ba'du. Karena dia maktu'un anil idhafah. Aslinya ba'dau. Abum. Karena dia terputus dari idhafah, maka dibaca ba'du. Sumastu nifal qasamu ba'du. Kemudian setelah itu didatangkan berupa sumpah, yaitu ucapan Allah Ta'ala, uksimu bimawaki'in nujum. Setelah ditiadakan, telah diniadakan, yaitu berupa penafian Quran bukan sihir, bukan perdukunan. Kalau Ibn Abbas, yakni nujumal Quran. Apa itu nujumal Quran? Kalimat setelahnya sebagai bentuk penjelas. Fa'innahu ya'ni al-Qur'an nazalat jumlatan laylatal qadar minas sama al-ulya ila sama'id dunia. Maka sesungguhnya Qur'an itu turunnya secara jumlah keseluruhan pada malam laylatul qadar, malam yang memiliki keagungan. Turun dari langit yang tertinggi, ulya, ke langit yang terendah. Ini yang paling pendek. Thumma nazala mufarraqan. Mufarraqan makna nujum, munajjaman. Thumma nazala al-Qur'anu mufarraqan ay munajjaman. Kemudian setelah itu turunlah Al-Qur'an berangsur-angsur. Itu makna nujumul Qur'an. Turunnya pertama kali ke langit yang paling tertinggi secara keseluruhan pada malam yang memiliki keagungan. Itu dengan sebenarnya Lailatul Qadar. Turun ke langit yang paling terendah. Kemudian setelah itu turun mufarrokan ay munajjaman, turun berangsur-angsur. Fisinina ba'du. Pada beberapa tahun setelah itu. Bagaimana ya Yahwa? Sini nabak, ba'du. Yang nomor satu dengan kaki. Dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fikih. Al-ayatu tadulu ala annahu ma zala fil kitabil maknun. Ayat. Fala uksimu bimawaki inujum. Menunjukkan bahwasanya Quran itu senantiasa, mazala maknanya istimrar, senantiasa dalam kitab yang maknun. Katakana yanzilu fi Jibrilu munajjaman, sehingga sampai dulu Jibril turun membawa Al-Quran ini munajjaman berangsur-angsur, itu namanya munajjam. Itu dengan sebutan nujumul Quran. Fakana yanzilu mubasharatan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu Jibril turun langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala mafhuma lima qala ba'dul mufassirin innahu nazala ila sama dunya maratan summa kana yanzilu ba'du pada talika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada mafhum yang bisa diambil untuk makna yang benar terhadap apa yang dikatakan sebagian ahli tafsir. Quran itu turun ke langit yang paling pendek sekali langsung, kemudian setelah itu baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya, Quran turun dari langit yang paling tertinggi, lalu baru setelah itu Nabi melalui Jibril turun berangsur-angsur untuk menerima wahyu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Suma qara Ibnu Abbas hadhil ayata, yakni fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu setelah itu Ibnu Abbas membacakan ayat ini. Qal wa mawaqi'uha nuzuluha shay'an ba'da shay'in. Mawaqi'uha adalah turunnya sedikit demi sedikit. Waqala Mujahid, mawaqi'u nujum matali'uha wa masyariquha. Waqtaru Ibnu Jarir, wa ala hadza fatakunul munasabatu bainal muqsim bihi wal muqsam 'alaihi wal Qur'an min wujuhin. Atau muqsam bihi wal muqsam 'alaihi wal Qur'an min wujuhin, maka menjadilah kesesuaian antara yang dibikin sumpah dengannya dan yang disumpahi atasnya berupa Al-Qur'an dari beberapa sisi. Ahaduha annan nujum ja'alaha Allahu yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Satu di antara sisi kesesuaian, keselarasan antara muqsam bihi dan muqsam 'alaihi, yaitu bahwasanya bintang-bintang itu Allah jadikan sebagai bentuk petunjuk untuk mengetahui arah dalam kegelapan daratan dan lautan. Wa ayatil Qur'an yuhtada biha fi dhulumatil ghayyi wal jahl. Sedangkan ayat Al-Qur'an dibikin petunjuk dengan ayat tersebut dalam kegelapan kesesatan dan kegelapan kebodohan. Fatilka hidayatun fi dhulumatil hissiyah. Fatilka yakni an-nujum. Fatilka hidayatun. Fatilka yakni an-nujum. Maka itu bintang-bintang sebagai bentuk petunjuk dalam kegelapan hissiyah. Hissiyah itu adalah kegelapan malam, baik itu di daratan dan di lautan. Itu makna kegelapan hissiyah. Kita bisa merasakan adanya malam. Ketika enggak ada lampu, maka kita rasakan sebagai bentuk gelap, mata enggak mampu melihat. Enggak tahu arah. Itu maknanya batil kayanin nujum sebagai bentuk hidayah, bimbingan untuk mengetahui kegelapan hissiyah. Mana arah barat, mana arah timur. Dan juga waktu. Wal Qur'anu hidayatun fi dhulumatil ma'nawiyah. Dan Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk dalam kegelapan maknawi, yaitu kegelapan kebodohan, kegelapan hati. Kegelapan maknawi, kegelapan hati. Fajama'a bainal hidayataini ma'ama fin nujumi minazina dhahira. Maka Allah mengumpulkan, menggabungkan antara dua petunjuk bersama dengan apa yang ada dalam bintang-bintang itu berupa zina. Apa? Zina apa? Sebagai hiasan yang zahir, yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Wabil Qur'an minazinal batin. Al-Qur'an ada hiasan yang batin. Artinya dalam hati seorang yang mengetahui tentang makna Al-Qur'an, hatinya terhiasi dengan Al-Qur'an. Wa ma'ama fin nujumi minar rujum. Syayatin juga dalam Apa yang bersama dengan adanya bintang itu ada berupa untuk digunakan sebagai melempar syaitan. Wabil Quran min rusumi sayatin jinni wal ins. Sedangkan dalam Al-Quran ada ayat bahkan seluruhnya sebagai bentuk untuk menghantam syaitan-syaitan berupa jin dan manusia. Karena alu dalal, para tawagid, para ru'us dalala, semuanya adalah bisa dibekuk dengan Al-Quran, ayat Al-Quran. Semua kesesatan bisa ditumpas dengan ayat Al-Quran. Baik kesesatan jin dan manusia. Wa nuzumu ayatuhu al-mashhudatu al-iyaniyatu. Bintang-bintang itu adalah tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala. Ayatuhu dhamir kembali kepada Allah Ta'ala. Wan nujum, bintang-bintang itu sebagai tanda-tanda keagungan Allah. Tanda yang masyhuda, yang bisa disaksikan dengan mata kepala. Langsung. Wal Qur'anu ayatu wal matluwatu sam'iyyatu. Sedangkan Al-Qur'an adalah tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala. Tanda keesaan Allah Ta'ala yang dibaca dan didengar. Ma'afi mawakiha indal gurub minal ibro wa tilalati ala ayatil Qur'aniya wa mawakiha indal nuzul wa mawakiha indal nuzul dhakara ibnul qayyim rahimahullah dan bersama apa yang dalam mawakiul tempat-tempat nuzul turunnya beredarnya bintang-bintang ketika terbenam ada ibro, ada pelajaran, ada petunjuk tentang ayat-ayat Allah yang sebagai bukti kebesaran Allah berupa Quran dan juga mawaqi'a indan nuzul dan juga ketika turunnya Al-Quran. Demikian sisi munasabah penyesuaian antara al-muqsam bi wal muqsam alaihi yang disebutkannya oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Soal ini dulu kita cukupkan dan kita sambung di waktu yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin. Faddalu.